Mitra bisnis hasil Pilpres menurut Quick Count beberapa lembaga survei memenangkan satu pasangan. Namun ada juga versi lembaga survei lainnya yang memenangkan sebaliknya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik LIPI Ikrar Nusabakti. Mas Ikrar, bagaimana komentarnya soal ini? Sebetulnya ya, Prabowo memang selalu menggunakan lembaga-lembaga survei mereka sendiri ya. Artinya yang mereka bayar, yang mereka hire ya, untuk melakukan survei-survei ataupun quick count ya. Nah kemudian yang jadi persoalan itu adalah mereka-mereka yang melakukan quick count itu, yang juga melakukan survei-survei buat Prabowo, itu benar-benar kredibel atau enggak, bisa dipercaya atau enggak gitu. Kenapa demikian? Karena kan Anda tahu ya, lembaga survei itu kan ada macam-macam, ada yang merangkap juga konsultan politik ya, yang kemudian supaya ada juga misalnya surveinya itu sebetulnya bukan survei yang beneran, tapi survei yang hasilnya digunakan untuk mempengaruhi publik misalnya kan, itu juga ada ya seperti itu. Dan lembaga-lembaga survei yang digunakan oleh Prabowo bukan mustahil ya, juga melakukan hal-hal semacam itu ya, supaya bisa mempengaruhi publik. Nah makanya kemudian dia melakukan survei atas nama partai-partai politik ataupun pasangan presiden ataupun pasangan calon gubernur ataupun bupati ya, yang kemudian intinya adalah meningkatkan elektabilitas dari orang yang membayar survei itu ya, dengan asumsi, dengan harapan bahwa itu akan berpengaruh kepada pilihan orang. Tapi Mas, opini publik sudah terlanjur terbentuk setelah kedua kubu mengklaim telah memenangkan Pilpres. Lantas bagaimana jika ada potensi ketidakpuasan dan tuduhan terjadinya kecurangan dari salah satu kubu yang kalah setelah data real count KPU dirilis 22 Juli nanti? Mereka kan gini aja, kalau udah 7 banding 3 itu lalu kemudian di mana kecurangannya ya. Kalau yang kecurangan itu bisa terjadi kalau misalnya ternyata yang menang Prabowo. Dan terus terang ya, kecurangan-kecurangan itu bisa saja terjadi kalau misalnya nanti data-data yang kemudian dikumpulkan itu ya, kemudian terjadi pencurian data ataupun jual-beli suara. Jual-beli suara itu kan bukan cuma antara pemilih dengan calon anggota legislatif saja ya, tapi bisa juga misalnya antara kandidat ya dengan lembaga yang melakukan penghitungan suara itu ya. Jadi ini makanya penghitungan pada tingkatan TPS itu harus tetap dijaga supaya pada tingkatan kecamatan, pada tingkatan kabupaten, kota, provinsi, kemudian sampai nasional di Jakarta itu memang harus benar-benar terjaga ya. Tidak boleh ada yang ditambah, tidak boleh ada yang dikurangi supaya yang namanya pilihan rakyat itu tidak boleh diganggu lah. Secara dewasa dan sportif, bagaimana kubu yang kalah seharusnya bersikap, Mas Ikrar? Kalau Prabowo misalnya itu benar-benar mengikuti hati nurani dia atau benar-benar menjalankan apa yang sudah dia janjikan ya, dan itu diulang-ulang oleh radio, saya Prabowo Subianto bersama pasangan saya Hatta Rajasa berjanji bahwa saya akan menerima apapun pilihan rakyat. Nah sekarang kalau udah pilihan rakyat seperti itu, kemudian dia tidak mau menerima, lalu bagaimana? Paling nggak kalau memang nanti real count itu ya dilakukan ya, dan kemudian hasilnya memang ternyata dia kalah, lalu kemudian masa dia mengatakan bahwa itu terjadi kecurangan, ya itu berarti dia menjilat ludahnya sendiri. Selain itu, DPR juga baru saja mengesahkan Undang-Undang MD3. Bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika politik di ranah pemerintahan ke depannya, Mas Ikrar? Buat saya juga konyol juga itu, DPR kemudian membuat satu Undang-Undang MD3 ya, yang kemudian semua partai yang menjadi pendukung Jokowi JK itu melakukan walk off kan, dan itu kan kemudian mereka memutuskan bahwa ketua DPR itu tidak otomatis yang berasal dari partai pemenang. Kenapa konyol? Karena kan janganlah mereka berbuat itu ketika kemudian secara kebetulan kan berasal dari kubu mereka yang memenangi pemilu legislatif. Saya katakan jangan melihat politik itu sebagai suatu yang statis, karena pasti akan ada dinamika-dinamika politik baru ya pasca pemilu presiden ini. Bukan mustahil akan ada partai-partai yang mungkin mendekat ke Jokowi JK juga. Kalaupun misalnya tidak ada partai yang mendekat, dan bahasa itu bagus ya, itu juga belum tentu mereka bisa sewenang-wenang di DPR, karena bagaimanapun kan yang namanya publik atau rakyat itu kan akan tetap menjadi pemilik kedaulatan yang akan terus memantau apa yang terjadi di parlemen. Apapun mereka bisa lakukan di parlemen, tapi kalau kemudian ternyata kebijakan-kebijakan pemerintah itu sangat baik bagi masa depan negeri ini, sangat baik untuk kemajuan rakyat, kesejahteraan rakyat, kan bisa aja pemerintah mengatakan, nih, saya ingin punya program yang baik buat Indonesia, tapi kemudian terjegal di parlemen. Nah, itu kan yang akan jelek kan mereka-mereka yang melakukan penjegalan politik di parlemen, kan. Kalau itu sudah terjadi, ya tinggal mereka itu menggali lubang kuburnya sendiri, ya, untuk kemudian tidak bisa lagi dipilih atau dipercaya di dalam pemilu legislatif berikutnya. Demikian pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, saya Gerry Sadewa.